Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Juragan Onde Onde Co. Mahasiswi cantik suaranya merdu. Ada Ramayana Balauka Soteng, Eli Santika, Ju Palapa. Oh. Matur nuwun, subhanallah. Semakin malam saya jenenge duit orang no entek. Alhamdulillah. Mbak Eli.